Ya itu ada yang sabko, ada yang macam-macam itu kan, dari mahbas jin, dari aziziyah. Anda naik bis itu disebut bisolawat, itu jamak dari kata solat. Ya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238 itu ya. Dari 237 sampai 238, posisi paling kanan sebelah atas itu. Hafizu ala salawat. Jaga waktu-waktu salat itu jamak. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa kalimat salat ini oleh Allah diungkapkan dalam bentuk jamak di sini, walaupun dibacanya tunggal. Ingin menunjukkan bahwa kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Lihat. Takwa yang meningkat itu bisa mengentaskan persoalan. Pertama bisa dikerjakan lewat sholat, tapi bukan sholat biasa. Pertama bentuknya jamak, sholat yang ditingkatkan kuantitasnya. Jadi kalau Anda misalnya sedang punya persoalan dalam kehidupan, tingkatkan sholat pertama dari sisi kuantitas. Ayo ya, sholat yang kita kerjakan sehari berapa kali? 5. Berapa rakaat? 17 tuh kan. Antum usia segini masih 17 rakaat juga. Masih 5 waktu. Saya lihat anak-anak kecil tuh yang 4-5 tahun itu Masya Allah. Ya 5 waktu juga. Cuma mereka bisa nambah tuh. Masya Allah 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan ada yang mabit Pak. Ada yang mabit tuh malam ini anak-anak tuh. Ya, ada yang mabit baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. 2 rakaat sebelum subuh dan nambah. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Datang ke masjid sebelum maghrib lagi. Ya. Sebelum adzan udah pada datang berjamaah sholatnya, habis adzan baca Al-Quran, menghafal lagi, pulangnya 8:30 Bang Daisha mengecek lagi hafalan Qurannya. Itu anak usia 4-5 tahun. Ada anak diberikan 4-5 tahun masih belum balig, taklif belum berlaku baginya, hisabnya masih sangat ringan, mengerjakan sholat lebih daripada 17 rakaat tambah yang sunnahnya. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amalan? Nah, karena itu coba cek Pak ya, Bu ya. Jadi kalau sedang ada masalah, salah satunya tingkatkan ibadah pada Allah. Bukankah yang punya solusi Allah? Orang tidur, Anda bangun tahajud. Orang cuma sholat subuh, Anda 2 rakaat sebelumnya. Lalu di situ mintakan kepada Allah solusinya. Itu sudah janji Allah. Ya bahkan kesulitan terbesar pun kalau Anda minta dengan baik, itu segera dikabulkan. Yang kedua ini saya mau akhiri dulu untuk pembuka di sini. Ini yang paling dahsyat ini. Kalimat sholat juga diawali dengan kata yuqim. Yuqimu. Yuqimunas shalah. Baik, yuqimunas shalah. Dan pada umumnya kalimat salat itu senantiasa diawali dengan kata aqim yuqim. Aqam. Pada umumnya. Ya. Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah. Ada aqim. Al-Ankabut 45. Wa aqimis shalah. Ada aqim. Alladzina yuqimunas shalah. Yuqim itu artinya ditunaikan dengan sempurna. Saya ulang, dengan sempurna. Jadi berbicara kualitasnya. Kalau yang pertama kuantitasnya, kedua kualitasnya. Saya kasih rumus sedikit ya. Kalau dalam konteks ibadah, ada kalimat dalam Al-Quran atau dalam hadis menghadirkan makna sempurna, itu sesungguhnya isyarat yang menunjukkan kepada kita bahwa pertama, ada orang yang mengerjakannya dengan tidak sempurna. Jadi mohon maaf, kalau Anda tiap hari sholat, kalau bahasa luasnya, Anda tiap hari sholat tapi masalah tidak pernah tuntas, barangkali cek, mungkin sholatnya belum sempurna. Jelas ya? Mungkin sholatnya belum sempurna. Kalau ada orang gak sholat, masalah gak tuntas-tuntas, dia gak sholat. Tapi kalau Anda tiap hari sholat, masalah gak tuntas, barangkali sholatnya tidak sempurna. Karena itu dalam persoalan sholat ini, Nabi begitu ketat Pak, Bu. Jangankan kita, sahabat pernah kelihatan oleh Nabi sholatnya tidak sempurna. Itu diminta diulang oleh Rasulullah. Silakan cek di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757. Ada di hadis Muslim dengan redaksi yang sama. Allah. Nomor hadis 397. Kalau nomornya beda, cari di bab namanya Babul Musifis Salah. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Namanya Khalad Az-Zuraiqi. Saya sering kisahkan ini. Datang ke masjid Nabi, sholat di samping Nabi. Kemudian setelah beliau salam, kata Nabi, Salli fa inna kalam tusalli. Tolong Anda sholat lagi, karena Anda belum sholat. Disebut belum sholat. Ya, secara singkat mengulang sholatnya sampai 3 kali, diluruskan lagi oleh Nabi dengan kalimat tadi, sampai dia berkata, Ya Rasulullah ma ahsinul ghairah. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih bagus daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi sholat yang benar dari awal sampai akhirnya. Dari situlah kita mendengar kalimat Sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Nah, ajaran Nabi ini Bukan ingin membebani kita supaya sholatnya mesti detil begini, bukan. Maksudnya untuk memastikan kalau sholat kita benar, manfaat-manfaat tadi dapat. Itu poinnya. Ya. Jadi seperti Nabi Ibrahim saja, minta keluarganya sholat, itu Nabi. Ya. Nanti Ismail meneruskan lagi di Quran Surah 19 Maryam, ayat 55 itu. Ya, beliau teruskan lagi, minta keluarganya sholat. Nanti Nabi Isa turunan terakhirnya sholat juga, Quran Surah 19 ayat 31-nya. Nabi Musa sholat, semua sholat. Nabi Rasul sholat, sempurna sholatnya. Dan banyak ditunaikan sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Surga belum jelas sampai dengan subuh ini. Gak mau sholat, kan aneh gitu. Jelas ya?